selama ini ku rindu. Tiada belai kasih sayang, tiada senyum yang manis lagi, berat rasa hatiku tanpa dirimu di sisi. Ini ku mengenai hati gelisah selalu. Jangan kau lupakan berita. Hatiku